Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fiddin ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, telah kita jelaskan, kita sebutkan penjelasan Asy-Syaikh rahimahullahu taala bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan bainal muhajirina wal ansar, antara muhajirin dan ansar, yang sungguh begitu kuatnya persaudaraan yang terjalin di antara mereka sampai-sampai di awal mula mereka saling mewarisi satu dengan yang lainnya. Meskipun setelah itu hukum saling mewarisi dimansuh, dihapuskan, namun tetap persaudaraan terjalin di antara mereka. Dan sungguh mereka benar-benar persaudaraan yang diikat oleh Rasulullah di antara mereka bukan sekedar hanya nama dan simbol belaka, tetapi sampai mereka merelakan apapun yang ada pada mereka untuk benar-benar dibagi harta milik mereka, bahkan istri pun dibagi. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tentang Sa'ad bin Ar-Rabi' yang merupakan orang terkaya di sana, beliau menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu untuk hartanya dibagi dua, dan dia memiliki dua orang istri dan suruh memilih. Abdurrahman bin Auf suruh memilih mana yang lebih dia sukai. Bukan dipilihkan, tapi suruh memilih mana yang lebih ia sukai dari kedua istrinya untuk dia ceraikan. Kemudian disuruh untuk menikah dengan atau dinikahkan oleh Abdurrahman radhiyallahu ta'ala an. Namun beliau menolak dengan penolakan yang halus dan mendoakan semoga Allah memberkahi keluarga dan hartamu. Dan beliau berusaha dengan pengalaman bisnis yang sudah beliau miliki sebagai juga termasuk di antara orang terkaya di kota Makkah. Maka beliau pun kemudian pergi ke pasar dan berdagang di sana, mendapatkan beberapa keuntungan sehingga beliau pun bisa menikah dengan seorang wanita ansar. Selanjutnya kata Syekh, ta'sisu al-mustama' al-islami wal ummah al-islamiyah, membangun masyarakat islami dan umat islamiyah. Kanat hadhihi al-mu'akhah, adalah persaudaraan ini merupakan ikatan antara pribadi muhajirin dan pribadi ansar, di mana kaum muslimin setelah perkumpulan mereka di Madinah, maka mereka menjadi umat tersendiri. Mereka menjadi suatu umat tersendiri sehingga mereka pun membutuhkan kepada suatu aturan kemasyarakatan. Mereka butuh kepada aturan kemasyarakatan, dan untuk mengetahui kewajiban-kewajiban kemasyarakatan serta hak-hak masyarakat, karena ini sudah menjadi kumpulan yang besar, dan membutuhkan untuk bisa menampakkan ciri-ciri yang menjadikan mereka sebagai umat yang satu yang berbeda dari umat-umat yang lainnya, atau yang terpisah dari umat-umat yang lain. Di Madinah, di sana ada dua kelompok yang lain selain daripada muslimin, yang mereka ini berbeda dari sisi akidah, berbeda dari sisi agama, berbeda dari sisi kemaslahatan dan kebutuhan. Demikian pula berbeda dari sisi sentimen dan kepentingan. Mereka ini adalah al-musyrikun wal-yahud, musyrikin Madinah dan kaum Yahudi. Nah, ini dua kelompok lain selain daripada muslimin. Ada kaum musyrikin Madinah dan ada pula orang-orang Yahudi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat tali perjanjian di antara sesama muslim, sebagaimana pula Rasulullah alaihi salatu wassalam mengikat tali perjanjian antara muslimin dengan kaum musyrikin. Demikian pula Rasulullah alaihi salatu wassalam mengikat tali perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Jadi masing-masing ditempuh jalur damai dan jalur perjanjian dengan mereka. Dan ini tertulis dalam draft-draft perjanjian di antara mereka berupa kesepakatan-kesepakatan. Di antaranya adalah bahwa kaum mukminin dan kaum muslimin dari Quraisy dan Yathrib, jadi mukminin dan muslimin, baik itu mukmin yang datang dari Quraisy, dari Makkah, ataupun dari Yathrib, dari penduduk Madinah, dan yang mengikuti mereka ini digolongkan kepada mereka, berjihad bersama mereka, dan bahwasanya mereka adalah umat yang satu. Mereka adalah umat yang satu. Ini perjanjian pertama. Yang kedua, bahwa pelaksanaan diyat, yakni tebusan atas kesalahan, demikian pula pelaksanaan fida, tebusan terhadap pembebasan tawanan, antara kaum mukminin ini dilakukan sesuai dengan adat yang berlaku sebelumnya. Sesuai dengan adat yang berlaku sebelumnya, dan bahwa mereka menolong mukminin dalam hal al-fida wa ad-diyah. Boleh menolong membantu dalam hal tebusan na'am atas tawanan-tawanan, demikian pula dalam tebusan atas perbuatan kesalahan, diyat atau denda. Perjanjian yang ketiga, bahwasanya mereka akan bangkit untuk melakukan perlawanan di dalam melawan orang-orang yang membuat kerusakan, pelaku aniaya, dan orang-orang zalim dengan tindakan satu atau dengan satu tindakan. Mereka berjanji, bersumpah, setia untuk tidak membiarkan kerusakan tanpa dicegah. Orang mau berbuat zalim silakan, tidak. Tetapi mereka berkomitmen untuk mencegah pelaku-pelaku kezaliman dan aniaya. Meskipun itu adalah anak salah satu dari mereka yang melakukan perbuatan tersebut. Perjanjian yang keempat, bahwa tidak boleh seorang mukmin membunuh mukmin yang lain demi orang kafir, demi membela orang kafir. Dan tidak boleh menolong seorang kafir untuk menindak seorang mukmin, membantu orang kafir di dalam menindak atau melawan orang mukmin. Yang kelima, bahwa perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala satu, maka mereka melindungi orang yang paling dekat dengan mereka. Masing-masing mereka dibolehkan dan berupaya untuk melindungi orang terdekat mereka masing-masing. Yang keenam, bahwa siapa yang mengikuti muslimin dari kalangan Yahudi, maka dia berhak mendapatkan pertolongan dan perlindungan. Nah, kalau ada orang Yahudi ikut kepada muslimin atau masuk Islam, maka dia berhak untuk dibantu, ditolong, dan dilindungi. Kemudian yang ketujuh, bahwa perdamaian muslimin itu satu. Itu sifatnya satu. Jadi kalau sudah ada yang berdamai, berarti perdamaian bagi seluruhnya. Yang kedelapan, siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, maka dia dikisos. Kecuali jika wali dari orang yang dibunuh ridha, memberi maaf kepada orang yang membunuh. Wajib alal mu'minin, dan wajib atas mu'minin untuk bangkit melawan orang-orang yang melakukan pembunuhan. Memang demikianlah. Syariat al-qisas ini adalah syariat keadilan tentunya. Sekarang banyak pihak, di mana beberapa waktu lalu di Saudi ada seorang TKI wanita Indonesia yang dikisos, dan mereka melakukan berbagai macam bentuk cercaan, melakukan berbagai macam bentuk penentangan, naam, simpati dan empati terhadap orang tersebut. Kita harapkan, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga qisas yang ditegakkan kepadanya menghapuskan dosa-dosanya, menggugurkan dosa-dosa dan kesalahannya. Namun, kalau orang berpikir bahwa kasihan dia bekerja di sana, menghidupi keluarganya, orang tuanya, anaknya, bagaimana perasaan orang tuanya, anaknya, keluarganya, anaknya dipenggal lehernya. Sebetulnya ini prinsip keadilan. Kalau kita merasa kehilangan anggota keluarga, bukankah orang yang dia bunuh juga memiliki keluarga, punya anak, punya istri, punya saudara yang juga merasa kehilangan? Dan sungguh barakallahu fikum, penegakan al-qisas ini sebagai bentuk penjagaan terhadap nyawa-nyawa manusia. Orang kalau tahu bahwa akibat yang akan muncul oleh tindakan pembunuhan yang dia lakukan adalah pembunuhan yang semisal dengan ditegakkan qisas kepadanya, orang tidak akan mudah untuk melakukan pembunuhan. Begitu luar biasa mereka mencerca dan mendiskreditkan negeri Saudiyah. Padahal itu, kalau kita lihat di negeri kita saja, berapa banyaknya aksi-aksi pembunuhan di sini. Bahkan mungkin bisa jadi terkadang setiap hari yang namanya berita tidak pernah lengang dari berbagai macam bentuk kejahatan. Tapi memang demikianlah di sini, orang-orang kafir, kalangan munafikin, kaum liberalis yang memang memiliki kebencian terus berupaya mencari celah terhadap negeri As-Saudiyah untuk menjatuhkan negeri tersebut sebagai negeri haram, sebagai negeri yang barakah, sebagai negeri mulia, negeri tauhid was sunnah. Fa barakallahu fikum, doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu-waktu yang mustajab Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga negeri tersebut, Allah berikan hidayah dan istiqamah bagi mereka, sebagaimana juga doakan bagi negeri kita dan pemerintah kita hidayah, keamanan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pemimpin yang baik dan para pembisik-pembisik yang baik di sekeliling pemerintah tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, yang kesembilan, bahwa tidak boleh bagi seorang mukmin untuk menolong pelaku kejahatan atau melindunginya. Nah, pelaku kejahatan yang dituntunkan Nabi SAW adalah dilaporkan, tidak boleh disembunyikan, dibantu, ditolong. La'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat orang yang menyembunyikan pelaku kejahatan. Yang ke-10, bahwa jika mereka terjadi perselisihan dalam satu perkara, maka jalan keluarnya dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ini 10 perjanjian. Ziyadatan ala hadal mithaq, sebagai bentuk tambahan atas perjanjian tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagi atau kepada kaum muslimin hak al-ukhuwah al-islamiyah, hak persaudaraan Islamiyah, na'am, di waktu-waktu dan kesempatan atau sekian banyak kesempatan. Selalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka tentang hak-hak persaudaraan. Bagaimana cara mewujudkan hakikat persaudaraan yang benar, yang sesungguhnya, yang hakiki. Na'am. Dan Rasulullah mendorong mereka untuk ta'awun wa tanasur. Saling menolong, saling membantu, saling mendukung, bahu-membahu, sokong-menyokong, dan melakukan kebaikan terhadap sesama. Bahkan sampai disebutkan bahwa persaudaraan ini telah mencapai puncak nilai. Puncak nilai persaudaraan, na'am, yang dikenal di dalam sejarah. Persaudaraan yang terjalin di antara mereka. Adapun kaum musyrikin, maka mereka berada di tepi jurang kehancuran. Ketika kebanyakan mereka masuk Islam bersama para tokoh dan pembesar-pembesar mereka. Sehingga mereka tidak lagi punya kemampuan untuk berdiri di hadapan wajah-wajah muslimin. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada mereka, "Annahu la yujiru musyrikun malan li Quraisyin wala nafsan." Tidak boleh. Nah, seorang musyrik melindungi harta Quraisy dan tidak pula jiwanya. Dan tidak menindak selain mereka atas mukminin, yang dengan itu selesailah apa yang dikhawatirkan atau ditakutkan dari makar mereka. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam sudah memutuskan berbagai macam bentuk upaya-upaya yang bisa barakallahu fikum mereka jadikan peluang untuk mendesak dan menyudutkan kaum mukminin. Adapun orang-orang Yahudi, maka telah sempurna kesepakatan antara mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kesepakatan sebagai berikut. Di sini disebutkan oleh Syekh juga sebanyak 10 poin. 1. Bahwasanya mereka kaum Yahudi adalah satu umat bersama mukminin. Namun bagi mereka agama mereka, bagi muslimin agama muslimin. Mereka memiliki pendanaan sendiri, kaum muslimin menanggung pendanaannya sendiri. Silakan jalan masing-masing, tetapi tidak saling mengganggu. Yang kedua, bahwasanya di antara mereka ada hak dan kewajiban menolong atas orang-orang yang memerangi mereka-mereka yang melakukan surat perjanjian tersebut. Jadi kalau ada Yahudi diperangi oleh pihak mana, Muslimin berhak membantu. Muslimin diganggu, diperangi oleh pihak mana, maka kaum Yahudi memiliki kewajiban juga untuk membantu. Dan terhadap orang yang menyerang Yasrib, masing-masing membela tempatnya sendiri-sendiri. Ini perjanjian yang kedua. Yang ketiga, di antara mereka berlaku an-nushu wan-nasihah, saling menasihati dan al-bir, dan melakukan kebaikan dunal itsm, selama itu bukan perkara dosa. Maka Nabi SAW terhadap kaum Yahudi, beliau tidak pernah mengganggu mereka di sana. Bahkan na'am, terkadang mereka saling memberikan hadiah, saling menghadiahi satu dengan yang lain. Na'am, memberi paha kambing, ya. Ini Islam itu agama yang paling mengajarkan toleransi antar umat beragama. Nah, yang paling menghargai hak-hak orang lain. Meskipun kaum Yahudi adalah kaum yang suka melanggar perjanjian, dan mereka pulalah dalam sekian perjalanan waktu yang pertama kali melanggar perjanjian damai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, bahwa seseorang tidak dihukum atau tidak disiksa dengan karena dosa orang lain. Yang keenam, yang kelima, wa annan nasra lil mazlum. Ada hak pertolongan bagi orang yang terzalimi. Yang keenam, orang Yahudi, mereka berinfak bersama kaum mukminin selama terjadi peperangan. Artinya saling membantu pendanaan. Naam, kalau terjadi masa-masa perang, maka mereka juga membantu kaum mukminin. Yang ketujuh, bahwasanya Yasrib, yakni Madinah, ini menjadi negeri haram. Negeri haram bagi orang-orang yang mengikat tali perdamaian atau perjanjian tersebut. Yang kedelapan, apa yang terjadi di antara mereka, berbagai macam permasalahan, perselisihan, maka tempat kembalinya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kesembilan, bahwa la tujaru Quraisyun wala man nasaraha. Tidak boleh orang Quraisy dilindungi dan tidak boleh dilindungi orang yang menolong mereka. Naam. Karena memang Quraisy ini orang-orang yang terus membuat makar kepada muslimin. Bahkan ketika mereka berada di Habasyah, sudah meninggalkan negeri mereka, tidak pernah berhenti makar itu. Dan nanti akan kita lihat lagi bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berada di kota Madinah. Naam, mereka pun tidak pernah tinggal diam untuk melancarkan berbagai macam upaya membunuh, menyakiti, naam, menghancurkan, memusnahkan Islam dan muslimin. Dan yang terakhir adalah bahwa tidaklah yang merubah kitab perjanjian tersebut kecuali seorang yang zalim atau seorang yang berdosa. Artinya kalau ada orang yang merubah poin-poin perjanjian itu atau membatalkannya, berarti dia seorang yang zalim atau orang yang berdosa. Perjanjian tersebut, kata Syekh, atau dengan perjanjian tersebut maka teraturlah antara kaum muslimin, musyrikin, kaum Yahudi dari penduduk Yasrib pada satu adat. Pada adat yang satu. Dan jadilah Madinah ini dengan segenap penjurunya menjadi sebuah daulah, sebuah negara yang memiliki kemerdekaan dan kepemimpinan serta putusan yang ditaati, naam, oleh kaum muslimin, dan pimpinan negaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu terbentuk sudah daulah Islamiyah Madinah. Nah, mereka memiliki kemerdekaan dan kepemimpinan, putusan-putusan yang ditaati, yang menjadi kepala negara adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dan orang-orang yang mengikuti beliau dari muslimin terus semangat di dalam menjalankan dakwah kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam yahdur majalis al-muslimin, menghadiri majlis-majlis muslimin dan juga selain muslimin, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, mendakwahi mereka kepada jalan Allah, dan mensucikan man amana minhum billah, orang-orang yang beriman di antara mereka, na'am, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka al-kitab dan al-hikmah. Berikutnya, istifzazat Quraisy, rongrongan orang-orang Quraisy. Rongrongan orang-orang Quraisy. Maka idu Quraisy, berbagai tipu daya orang-orang Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah berada di Madinah dan terbentuk daulah Islamiyah Madinah, beliau kemudian mengelola urusan Madinah dan mengatur sisi-sisi kehidupan yang ada di sana. Dan beliau berharap serta kaum muslimin untuk mendapatkan di sana sebuah tempat yang aman, yang mereka bisa mengamalkan agamanya tanpa ada rintangan. Ini harapan mereka. Dengan terbentuknya Daulah Islamiyah Madinah ini, mereka memiliki suatu tempat yang aman untuk menjalankan ibadah kepada Allah tanpa ada rintangan, tanpa ada rongrongan. Akan tetapi ternyata mereka dikejutkan dengan makar-makar Quraisy yang ingin menghancurkan mereka. Yang ingin menghancurkan mereka. Di antaranya adalah bahwasanya mereka menulis surat kepada musyrikin Yathrib, kepada musyrik yang ada di Madinah. Naam, di mana mereka musyrikin Quraisy ini mendorong mereka untuk memerangi muslimin. Memberikan motivasi dan dorongan agar mereka memerangi muslimin dan mengeluarkan kaum muslimin dari kota Madinah. Bahkan sampai kepada tingkatan mengancam untuk membunuh para tentara mereka dan menghalalkan para wanita-wanita mereka jika tidak ditunaikan. Jika tidak ditunaikan. Dan ternyata benar, kaum musyrikin Yathrib bangkit untuk melaksanakan tekanan tersebut. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka, beri nasihat, memberi teguran kepada mereka, maka mereka pun menahan diri dari apa yang mereka inginkan untuk memerangi muslimin, wa tafarraqu, dan mereka pun bubar. Mereka pun bubar. Di antara mereka adalah Sa'ad bin Mu'adz. Beliau ini adalah Raisul Aus. Pimpinannya Aus. Naam. Ini berarti kabilah besar di Madinah, Aus dan Khazraj. Maka Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pergi ke Makkah untuk melakukan umrah. Ada yang tahu di antara keutamaan Sa'ad bin Mu'adz? Di antara kisah beliau apa? Ada yang ingat? Naam. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan ihtazzal arsyu li mauti Mu'adz atau Sa'ad bin Mu'adz. Naam, arsy ini bergoncang di saat kematian beliau radhiyallahu ta'ala an. Maka beliau tawaf di Ka'bah dan bersamanya ada Abu Safwan Umayyah ibn Khalaf. Ini temannya, teman sejawatnya. Falaqiyahuma Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal berjumpa dengan keduanya. Dengan Sa'd bin Mu'adz dan Abu Sufwan Umayyah bin Khalaf. Maka tatkala ia mengenal Sa'ad, mengetahui Sa'ad, ia pun meneror dan mengancamnya. Dan menyatakan, engkau tawaf di Makkah dengan rasa aman, tenteram. Naam, padahal kalian melindungi orang-orang murtad itu. Ini Rasulullah dan muslimin yang datang dari kota Makkah sebagai muhajir. Enak saja kamu. Maksudnya begitu. Enak saja kamu tawaf di sini dengan rasa aman. Ya, padahal kalian melindungi orang-orang murtad itu. Naam, ama wallah, demi Allah, kalau seandainya naam engkau tidak bersama Abu Sufwan, Umayyah bin Khalaf yang termasuk tokoh besar Quraisy, ma raja'ta ila ahlika saliman, engkau tidak akan pulang ke keluargamu dengan selamat. Naam. Dan ini sebagai bentuk i'lan, sebagai bentuk pengumuman untuk menghalangi muslimin dari Masjidil Haram dan bentuk pengumuman akan membunuh mereka jika mereka mendapati muslimin di batas wilayah Quraisy. Nah, ini mulai pengumuman terang-terangan. Lah, Quraisy ini memiliki hubungan dengan Yahudi Yathrib. Wa kanat li Quraisy silah bi Yahudi Yathrib. Nah, mereka juga memiliki hubungan surat menyurat. Dan orang Yahudi sebagaimana diisyaratkan, sebagaimana disebutkan di dalam Injil, naam, dari Al-Masih alaihi salam, mereka ini ibaratnya ular-ular. Naam, anak-anaknya ular berbisa, kaum Yahudi itu. Maka mereka pun bangkit untuk menumbuhkan kedengkian, dendam lama antara Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj aslinya ini dua saudara dari naam, dua orang bersaudara berkembang menjadi kabilah besar. Naam, dan mereka terjadi permusuhan yang luar biasa. Ratusan tahun lamanya mereka berperang. Dalam kalkulasi pikiran manusia, ini tidak mungkin pernah akan terwujud persaudaraan. Naam, akan tetapi kemudian setelah datangnya Islam dan datangnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, naam, benar-benar terwujud persaudaraan itu. Naam, yang sebenarnya dalam perkiraan manusia ini mustahil. Lah, mereka ini berupaya untuk membangkitkan dendam lama. Dendam lama di antara Aus dan Khazraj dan menghasut mereka. Naam. Dan berupaya untuk mengipas bara permusuhan dan kegoncangan di tengah-tengah Aus dan Khazraj. Dan sungguh demikianlah bahaya mengepung muslimin dari Madinah, mengepung muslimin Madinah dari dalam dan dari luar. Ini bahaya sudah mulai muncul. Dari dalam Madinah dan dari luar Madinah. Di dalam Madinah ini ada kaum Yahudi, ada musyrikin Yathrib, dan di luar sana ada musyrikin Quraisy. Naam. Sampai perkaranya, naam, sampai situasi berkembang hingga para sahabat tidak bisa tidur kecuali mereka sambil menenteng senjata. Naam, sambil memegang senjata, siap dengan senjata mereka. Walam yakunu naam yasbahun illa fihi, tidaklah mereka pula naam berada di pagi hari, keluar di pagi hari kecuali tetap dalam keadaan menenteng senjata mereka. Dan mereka benar-benar menjaga dengan ketat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian Allah menurunkan ayatnya, wallahu ya'simuka minan nas, Allah akan memeliharamu dari gangguan manusia. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menyatakan, ya ayyuhan nas insarifu anni faqad asamani Allahu azza wa jalla, pergilah kalian dariku, tinggalkan aku, Allah subhanahu wa ta'ala yang menjagaku. Yang berikutnya, masyru'iyatu al-qital, disyariatkannya peperangan. Wa fi hadhihi adh-dhuruf al-khatirah, dalam situasi yang bahaya ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan izin untuk memerangi Quraisy. Nah, kemudian bertahap izin tersebut sesuai dengan perubahan situasi. Jadi sudah ada izin, silakan kalau mau perang. Dan izin ini bertahap atau berubah sesuai dengan perubahan kondisi. Hatta wasala ila marhalatil wujub, hingga sampai kepada tingkatan wajib untuk memerangi musyrikin Quraisy. Dan sasarannya merambat kepada Quraisy dan juga selain Quraisy, boleh untuk diperangi karena mereka na'am melampaui batas. Dan tidak mengapa, kata Syekh, kita jelaskan marhalah-marhalah atau tahapan-tahapan tersebut dengan ringkas sebelum kita menyebutkan kejadian demi kejadian atau peperangan demi peperangan. Karena nanti setelah ini kita akan mulai masuk membahas tentang peperangan demi peperangan. Dimulai dengan Ghazwatu Badar, Perang Badar. Satu tingkatan tersebut adalah menentukan musyrikin Quraisy yang boleh diperangi. Ini satu. Ini boleh diperangi. Karena mereka yang memulai melakukan permusuhan, maka hak bagi muslimin untuk membunuh mereka. Naam. Untuk membunuh mereka tanpa yang lainnya dari selain musyrikin Arab. Yang kedua, membunuh setiap orang yang berkomplot dengan musyrikin Arab. Naam. Dan bersama Quraisy dan orang-orang yang bergabung dengan mereka. Jadi siapapun yang berkomplot dan bergabung dengan kaum musyrikin Arab, maka mereka boleh dibunuh. Demikian pula setiap orang yang melakukan tindak kejahatan kepada muslimin dari selain Quraisy. Ini tahapan kedua. Tahapan ketiga, membunuh orang yang berkhianat dan menghasut musyrikin dari Yahudi yang mereka memiliki ikatan perjanjian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membatalkan perjanjian dengan mereka sebagai balasan yang setimpal. Ini siapa yang menghasut, nah, untuk membatalkan perjanjian, maka mereka juga boleh diperangi sebagai bentuk pengkhianatan mereka dengan balasan yang setimpal. Kemudian yang keempat, qitalu man bada'a bi'adawatil muslimina min ahlil kitab, memerangi orang yang memulai memusuhi muslimin dari ahlul kitab seperti orang Nasrani sampai mereka memberikan jizyah dalam kondisi mereka terhina. Kemudian yang terakhir, al-kafu amman dakhala fil islami musyrikan kan au yahudiyan au nasraniyan au ghairi dhalik, menahan diri terhadap orang yang masuk ke dalam Islam, baik itu musyrik atau Yahudi atau Nasrani atau yang lainnya. Tidak boleh menghalalkan jiwa dan hartanya kecuali dengan hak Islam dan hisabnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. InsyaAllah kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.